siapa namanya. Baju merah, baju merah, siapa yang punya? Baju merah, baju merah, siapa namanya? Baju merah, baju merah, siapa yang punya? Biker merah bukan kepala, kalau jalan bergoyang-goyang, lenggang-lenggok kiri dan kanan, pakai bintang kesayangan. Baju merah, siapa yang punya? Baju merah, siapa namanya? Baju merah, siapa yang jalan bergoyang-goyang, lenggang-lenggok kiri dan kanan, bagai bintang kesayangan. Baju merah, siapa yang punya? Bibir merah bukan kepala, kalau jalan bergoyang-goyang, lenggang-lenggok kiri dan kanan, pakai bintang kesayangan. Yeah.